dan tidak melakukan kedustaan yang mereka perbuat di antara tangan-tangan mereka dan kaki-kaki mereka, dan tidak mendatangkan kedustaan yang mereka lakukan di antara tangan-tangan mereka dan kaki-kaki mereka. Wala ya'sinaka fi ma'rufin, dan tidak bermaksiat kepadamu pada perkara yang ma'ruf. Wala ya'sinaka fi ma'rufin, dan tidak bermaksiat kepadamu pada perkara yang ma'ruf. Fabayyihunna wastaghfir lahunnallah, maka bayatlah mereka dan mintakanlah ampun untuk mereka kepada Allah. Maka bayatlah mereka dan mintakanlah ampun untuk mereka kepada Allah. Innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Naam. Saya ulangi, ya wahai Nabi, jika datang kepadamu para wanita yang beriman membaiat engkau untuk tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, dan tidak wala yasrikna, tidak mencuri, wala yaznin, dan tidak berzina, wala yaqtulna auladahun, dan tidak membunuh anak-anak mereka, wala yaqina bibuhtanin yaftarinahu baina aidihinna wa arjulihin, dan tidak mendatangkan kedustaan yang mereka lakukan di antara tangan-tangan mereka dan kaki-kaki mereka. Wala ya'tinaka fi ma'ruf, dan mereka dan tidak bermaksiat kepadamu pada perkara yang ma'ruf. Fabayyihunna, maka bayatlah mereka, wastaghfir lahunnallah, dan mintakanlah ampun untuk mereka kepada Allah. Innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Qanahuddin rahimani wa rahimakumullah. Berkata Syekh Sa'di rahimahullah di dalam tafsirnya. Kata beliau, hadhihi syurutu al-madhkuratu fi hadhihi al-ayah tusamma mubayya'atan nisa allati kunna yubayyi'na ala iqamatil wajibati al-musyarakah allati tajibu ala dhukur wan nisa fi jami'il awqat. Syarat-syarat yang disebutkan di dalam ayat ini, syarat-syarat yang disebutkan di dalam ayat ini dinamakan dengan mubayya'atan nisa, baiat para wanita. Ini namanya bai'at para wanita. Yang mereka berbai'at untuk menegakkan kewajiban-kewajiban yang berserikat. Yang wajib bagi para lelaki dan juga para wanita di semua waktu. Sehingga perkara-perkara yang disebutkan ini asalnya adalah mubayyatun nisa, bai'atnya para wanita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Isi bai'atnya adalah mereka berbai'at berjanji setia untuk tidak melakukan kesyirikan, tidak mencuri, tidak berzina, tidak membunuh anak-anak mereka, dan tidak melakukan perbuatan kedustaan yang mereka ada-adakan di antara tangan-tangan mereka dan kaki-kaki mereka, dan tidak bermaksiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kata Syekh di rahimahullah itu al-wajibatul mustarakah. Kewajiban-kewajiban yang berserikat antara laki-laki dan wanita. Kalau di sini kan wanita mereka berbaiat untuk tidak menyekutukan Allah. Apakah laki-laki berarti boleh menyekutukan Allah? Jawabannya sama. Para laki juga tidak boleh menyekutukan Allah. Begitu juga para laki tidak boleh mencuri, tidak boleh berzina, tidak boleh membunuh anak-anak mereka, dan tidak boleh melakukan kedustaan yang diperbuat oleh diantara kedua tangan mereka dan juga kaki-kaki mereka. Naam. Wa ammar rijal, adapun para lelaki, fayatafawatu ma yulzimuhum bihasabi ahwalihim wa maratibihim wa ma yata'ayyanu alaihim. Adapun para lelaki, maka mereka bertingkat-tingkat apa yang menjadi keharusan mereka sesuai dengan keadaan mereka, tingkatan-tingkatan mereka, dan perkara-perkara yang wajib bagi mereka. Wa ma yata'ayyanu alaihim, apa-apa yang wajib bagi mereka. Kata beliau, fakana Nabi sallallahu alaihi wasallam yabtadilu ma amarahu Allah bi. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau melaksanakan apa yang Allah memerintahkan beliau dengannya. Naam. Fakana idza ja'atun nisa, maka beliau jika datang kepada beliau para wanita, yubayyi'nahu, membaiat beliau, waltazamna bihadhihi syurut, dan mereka beriltizam untuk melaksanakan apa-apa yang ada di dalam syarat-syarat ini, bayya'ahunna, maka Rasulullah membaiat mereka. Wajabara qulubahunna, dan beliau menghibur hati-hati mereka. Menghibur hati-hati mereka. Wastaghfara lahunnallah, dan beliau pun memintakan ampun untuk mereka kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Fima yahsulu minhunna min at-taqsir, pada apa-apa yang terjadi dari mereka berupa kekurangan-kekurangan. Wa adkhalahunna fi jumlatil mu'minin, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memasukkan mereka pada golongan kaum mukminin. Bi an la yusyrikna billahi syai'a, dengan mereka tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Dengan mereka tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Bi an yufridnallaha wahdahu bil ibadah. Dengan mereka mengesakan Allah saja dalam hal ibadah. Wala yaqtulna auladahun, dan mereka tidak membunuh anak-anak mereka sama yajri linisa'il jahiliyati aljuhala, sebagaimana yang terjadi kepada para wanita jahiliyah yang bodoh. Nam, mereka dulu kebiasaan para wanita membunuh anak-anak mereka. Kenapa membunuh anak-anak mereka? Karena takut miskin. Karena takut miskin. Maka Allah Subhanahu wa taala melarang dari hal ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat yang lain, wala taqtulu auladakum min imlaq. Dan jangan kalian membunuh anak-anak kalian dikarenakan miskin. Dalam ayat yang lain Allah menyatakan, wala taqtulu auladakum khasyata imlaq. Dan jangan kalian membunuh anak-anak kalian karena takut miskin. Nah, dulu sudah pernah kita pelajari perbedaan antara dua ayat ini. Apa perbedaan antara dua ayat ini? Antara wala taqtulu auladakum min imlaq dan jangan kalian membunuh anak-anak kalian karena miskin, dengan wala taqtulu auladakum khasyata imlaq, dengan kalimat firman Allah, dan jangan kalian membunuh anak-anak kalian karena takut miskin. Apa bedanya? Sudah belum faedah ini? Sudah belum lagi? Sudah. Nah, sudah. Apa bedanya berarti? Gimana enak jelasnya? Kalau min imlak, wala taqtulu auladakum min imlak, dan jangan kalian membunuh anak-anak kalian karena miskin, orangnya sudah miskin. Sudah ada kemiskinan itu. Sudah ada kemiskinan itu pada dia. Maka jangan, walaupun kalian miskin, jangan bunuh anak-anak kalian. Kalau khasyata, miskinnya belum. Cuma khawatir. Jadi paham ya? Wala taqtulu auladakum khasyata imlaq. Dan jangan kalian membunuh anak-anak kalian karena khawatir miskin. Artinya dia masih bukan orang miskin. Dia masih punya kemampuan, punya mungkin kekayaan. Tidak miskin, cuma khawatir dia gajinya sekarang banyak, nanti kalau saya pensiun bagaimana, nanti kalau saya mengkhawatirkan sekian banyak perkara. 6, mengkhawatirkan dia khawatir miskin. Itu bedanya. Kalau min, karena, itu miskinnya sudah dia rasakan. Kalau khasyata, itu mati dia khawatirkan. Allah menyatakan, nahnu narzukuhum wa iyyakum, kamilah yang memberi rizki kalian, dan juga kamilah yang memberi rizki mereka. Kami yang memberi rizki mereka, anak-anak kalian, dan kami yang memberi rizki kalian. Bukan kalian, kata Allah Subhanahu wa taala, kami yang memberi rizki mereka, bukan kalian. Kami juga yang memberi rizki kamu, bukan kamu sendiri. Inna fidin rahimani wa rahimakumullah. Semuanya pemberian Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan dulu mereka membunuh anak-anak mereka itu dengan dikuburkan hidup-hidup. Nah, karena memang terkhusus anak-anak wanita yang khonafidin rahimani wa rahimakumullah, mereka dahulu sangat bersedih dan marah kalau diberi kabar gembira anak-anak wanita. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idza busyira ahaduhum bil unsa apa? Walla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhib. Nah, kalau diberi kabar gembira mereka dengan anak wanita, walla wajhuhu muswaddan, jadilah wajah mereka menghitam, wa huwa kadhib, dalam keadaan mereka marah ataupun sedih, kecewa karena diberitakan dengan apa? Anak wanita. Nah, ni kalau fajr rahimani wa rahimakumullah. Dan nanti pada hari kiamat, anak-anak yang dibunuh hidup-hidup itu akan ditanya, anak-anak yang mati dibunuh hidup-hidup itu akan ditanya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Buruj, yang bunyinya wa idzal mau'udatu tu'ilat. Apa itu? Takwir. Wa idzal mau'udatu tu'ilat. Dan ketika anak-anak yang dikubur hidup-hidup mereka ditanya, bi ayyi dzanbin kutilat? Dengan dosa apa mereka dibunuh? Apa dosa mereka, apa salah mereka ketika mereka dibunuh? Nah, kalau dulu dikubur, kalau di zaman sekarang banyak kita dapat di khairan rahimani wa rahimakumullah membunuh anak-anak mereka, bisa dengan dilempar ke comberan atau tinggal di hutan dan seterusnya, khairan rahimani wa rahimakumullah. Dan masuk pada ini yang disebutkan oleh para ulama, 6 larangan masuk, larangan membunuh anak-anak karena takut miskin adalah larangan membatasi keturunan. Larangan membatasi keturunan karena alasan nanti susah. Nah, larangan untuk memperbanyak atau apa? Membatasi keturunan. Nah, karena dikhawatirkan miskin, fakir, susah. Kalau anaknya banyak, anak 2 saja susah, apalagi anaknya banyak. Maka ini tidak diperbolehkan. Diharamkan membatasi keturunan karena takut miskin. Nah, ini khairan rahimani wa rahimakumullah. Yang diperbolehkan adalah, kata para ulama, kalau misalnya berbahaya, 6, kalau dia melahirkan lagi dan itu memang dipersaksikan oleh sekian banyak dokter, 6, atau dia bukan membatasi anaknya ketika seorang ber-KB misalnya, tetapi dia dengan mengatur jarak saja, untuk mengatur jarak saja untuk bisa leluasa mendidik mereka. Nah, ini khalaf din rahimani wa rahimakumullah. Nah, sehingga tidak diperbolehkan membatasi keturunan dengan alasan demikian. Dan tentunya kalau membunuh anak-anak sendiri itu tidak diperbolehkan, apalagi membunuh anak orang lain. Apalagi membunuh anak orang lain. Tambah lagi tidak diperbolehkan. Berikutnya, yang ketiga, dari bai'at para wanita adalah wala yaznin. Dan mereka tidak berzina. Kama kana dzalika mawjudan kathiran fil bahaya wa zawatil ahdan. Sebagaimana itu banyak, ada banyak pada para pelacur, bahoya, para pelacur, wazawatil akhdan, dan para wanita simpanan. Wanita-wanita simpanan. Zawati akhdan, zawatil akhdan. Bahoya itu para pelacur, zawatil akhdan maknanya adalah wanita-wanita simpanan. Nah, wala ya'tina bi buhtanin yaftarinahu baina aydihin wa arjulihin, dan mereka tidak mendatangkan kedustaan yang mereka perbuat di antara tangan-tangan mereka dan kaki-kaki mereka. Wal buhtan, yang dimaksud dengan al buhtan, kedustaan di sini bukan semata-mata al-kadzib. Itu ada perbedaan dengan al-kadzib. Kita seringkan dusta itu al-kadzib. Nah, bohong, dusta. Tapi yang dimaksud kedustaan di sini dengan bahasa buhtan adalah al-iftira'u 'alal ghair. Mengada-ngadakan kedustaan atas orang lain. Mengada-ngadakan kedustaan atas orang lain. Itu namanya buhtan. Aila yafkarina bikulli halatin. Saya ulangi. Al-buhtan adalah mengada-ngadakan kedustaan atas orang lain. Sehingga kalau berbohong biasa, itu bukan buhtan. Namanya kadzib. Nah, kamu tadi kesana atau tidak? Dia kesana, tapi manusia enggak, saya enggak kesana. Itu buhtan atau kadzib? Kadzib, dusta yang biasa. Itu pun enggak diperbolehkan. Yang sanajin rahimani wa rahimakumullah. Nah, buhtan yang dimaksud dalam ayat ini, bai'at para wanita ini adalah buhtan, kedustaan atas orang lain. Berdusta atas orang lain. Nah, memberitakan orang lain dengan berita-berita dusta. Nah, bukan semata-mata pribadinya dia, tetapi membuat kedustaan atas orang lain. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ketika menjelaskan tentang al-ghibah. Nah, beliau mengatakan ataupun melarang dari al-ghibah. Nah, yaitu zikruka akhaka ma yakrah, engkau menyebutkan tentang saudaramu apa yang dia benci. Zikruka akhaka ma yakrah. Riba, kata Rasulullah, engkau menyebutkan tentang saudaramu apa yang dia enggak suka. Nah, maka para sahabat ketika itu menanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, bagaimana kalau yang kami sebutkan itu memang benar-benar ada pada orang tersebut? Nah, bagaimana wahai Rasulullah kalau yang kami sebutkan, kejelekan yang kami ceritakan tentang orang itu benar-benar ada, bukan dusta? Nah, maka Rasulullah mengatakan, in kana fihi, nah, kalau memang kedustaan itu at'afan, kalau memang yang engkau bicarakan itu memang ada pada saudaramu, Rasul mengatakan, fakot ibtabtahu, maka itulah riba. Memang ada, betul, saudaramu itu melakukan perbuatan tersebut. Itulah riba, bukan dusta. Nah, wa illam yakun fihi fakot bahattahu. Dan kalau yang engkau ceritakan itu tentang saudaramu itu enggak ada pada dia, berarti engkau telah bahat tahu. Ini, engkau telah melakukan buhtan. Nah, engkau telah melakukan buhtan kedustaan. Ya Allah, hadirin rahimani wa rahimakumullah. Lebih parah. Nah, kalau benar riba, kalau enggak benar buhtan. Nah, kalau bahasa Indonesia seringnya dibahasakan dengan apa? Fitnah. Kamu telah memfitnah. Bahasa Indonesia ya. Indonesia apa bahasa apa ya? Bahasa Indonesia apa bahasa kita? Nah, kamu telah memfitnah. Apa yang dimaksud memfitnah? Buhtan. Ngomongin orang lain melakukan demikian padahal tidak. Kalau bahasa kita biasanya dibahasakan dengan telah memfitnah. Tapi kalau bahasa Arab ya enggak demikian. Nah, tidak mesti demikian. Kalau bahasa Arab buhtan yang demikian. Kalau fitnah itu lebih umum, umum ya kan. Nah, maka ini menunjukkan berbahayanya buhtan. Nah, kata Syaikh rahimahullah wal buhtan al iftira'u alal ghair, mengadakan kedustaan alal ghair atas orang lah atau orang lain. Kalau yang biasa itu disebut dengan al kadzib. Itu pun dilarang oleh Allah Rasulullah SAW. Iyyakum wal kadzib. Hati-hati kalian dari dusta. Nah, ay la yaftarina bi kulli halatin. Jangan dia melakukan kedustaan atas orang lain dengan seluruh keadaan. Sawa'un ta'allaqat bihinna wa azwajahunna aw sawa'un ta'allaqa dzalika bi ghairihim. Sama saja kedustaan itu berkaitan dengan mereka dan juga suami-suami mereka, atau sama saja dia berkaitan dengan selain mereka. Enggak boleh kedustaan, mengadakan kedustaan atas dia dan suaminya, hubungan dia dengan suaminya, atau dengan orang lain. Enggak boleh ketika menyampaikan kedustaan atas nama orang-orang lain. Nah, dan ini perkara-perkara ini khonafuddin rahimani wa rahimakumullah termasuk minal kabair. Kesyirikan, kemudian membunuh anak-anak hidup-hidup dan juga berzina dan juga melakukan kedustaan atas nama orang lain itu min kabairiz dzunub, termasuk dosa besar. Tidak boleh dilakukan karena min kabairiz dzunub, termasuk dosa besar. Nah, berikutnya wala ya'tinaka fi ma'ruf, dan mereka tidak bermaksiat kepadamu pada perkara yang ma'ruf. Ai la ya'tinaka fi kulli amrin ta'muruhunna bih. Mereka tidak bermaksiat kepadamu pada seluruh perkara yang engkau memerintahkan mereka dengannya. Li'anna amraka la yakunu illa bi ma'ruf. Dikarenakan sesungguhnya perintahmu tidaklah dia kecuali yang ma'ruf. Kecuali yang ma'ruf. Artinya apa? Kalau perintah Allah, begitu juga perintah Rasulullah, la yakunu illa bima'ruf. Rasul itu tidak memerintahkan kecuali dengan yang ma'ruf. Ini sering kita bahas pada ayat Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, atiullaha wa atiur rasula wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah, taatlah kalian kepada Rasul, dan kepada pemimpin-pemimpin kalian. Nah, para ulama menjelaskan dalam ayat ini ada tiga perintah. Perintah untuk taat kepada Allah, perintah untuk taat kepada Rasulullah, dan perintah untuk taat kepada para pemimpin. Cuma bedanya, nah, pada taat kepada Allah itu disebutkan ati'u. Nah, kepada Rasul juga disebutkan ati'u. Ati'ullah wa ati'ur Rasul. Tetapi kepada ulil amri, pemimpin, tidak ada ati'u. Nah, bukan ati'u ulil amri, tetapi langsung atiullah wa atiur rasulah wa ulil amri minkum. Itu menunjukkan kepada kita bahwasanya mentaati penguasa itu tidak mutlak. Nah, tidak mutlak. Kalau dia memerintahkan kepada kebaikan, nam yang ma'ruf, maka nam dikerjakan. Tetapi kalau dia memerintahkan kepada yang tidak ma'ruf atau yang mungkar, maka tidak dikerjakan. Dan menunjukkan kepada kita bahwasanya perintah Allah dan perintah Allah itu tidak ada yang tidak ma'ruf. Pasti ma'ruf semua. Pasti baik semua. Adapun pemimpin, tidak semua perintahnya baik. Maka taat pada perkara yang ma'ruf saja. Kata beliau, wa min zalika ta'atuhunna laka fin nahyi 'anil niyahah wa syaqqis thiyab wa khamsil wujuh wa du'ai bi du'ail jahiliyah. Dan termasuk hal itu, termasuk hal tersebut, mereka harus taat kepadamu adalah, ini khusus dijelaskan untuk para wanita, adalah karena ini yang banyak terjadi kepada para wanita. Termasuk hal itu, kata Sa'di rahimahullah, ketaatan mereka kepadamu dalam hal larangan dari meratapi mayit, an-niyahah, wa syaqqi az-ziyab, dan juga larangan dari merobek-robek baju. Ini semuanya ketika tertimpa musibah. Wa syaqqi az-ziyab, merobek-robek baju, rah baju. Wa khamsi al-wujuh, dan juga larangan dari mencakar-cakar wajah. Mencakar-cakar wajah. Nah, kalau orang-orang Syiah lebih parah lagi, memang sengaja dilukai. Nah, sengaja dilukai. Kepalanya atau wajahnya. Dalam rangka memperingati apa? Kematian Husain. Nah, wa du'a bi du'ail jahiliyah, dan menyeru dengan seruan-seruan jahiliyah. Berseru dengan seruan-seruan jahiliyah. Fabayyihunna idzal tazamna bi jami'i ma dzukir. Maka bai'atlah mereka jika mereka beriltizam. Nah, berpegang teguh dengan seluruh apa yang telah disebutkan. Nah, wastaghfir lahunallah, dan mintakanlah ampun untuk mereka kepada Allah. An taqsirihinna, dari kekurangan-kekurangan mereka dalam memenuhi hal-hal tersebut. Nam wa tathayyiban li khawatirihinna, dan hiburlah perasaan-perasaan mereka. Wa tathayyiban li khawatirihinna, dan hiburlah tathyib, hiburlah nam pikiran-pikiran mereka. Innallaha ghafur, sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun. Ai katsirul maghfirah lil 'asin wal ihsanu ila al muznibin at-taibin. Insyaallah. Sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun. Makna ghafur, kata Sa'di rahimahullah, makna dari Allah itu ghafur, Maha Pengampun, adalah katsirul maghfirah, banyak mengampuni, lil 'asin, orang yang berbuat dosa. Wal ihsanu ila al muznibin at-taibin, dan wal ihsani ila al muznibin at-taibin, dan banyak berbuat kebaikan kepada orang-orang yang berbuat dosa, yang dia bertaubat kepada Allah tabaraka wa taala. Banyak mengampuni orang yang berbuat dosa. Nah, dan berbuat baik kepada orang-orang yang berbuat dosa, yang dia bertaubat kepada Allah tabaraka wa taala. Paham bedanya enggak kira-kira? Nah, kalau kathirul maghfirah lil 'asin, nah, banyak mengampuni orang-orang yang berbuat dosa, nah, dengan wal ihsan ilal muznibin at-tsaibin, dan berbuat baik kepada orang yang berbuat dosa yang bertaubat. Ini berbeda ya, kana fidin rahimani wa rahimakumullah. Nah, kalau yang pertama itu orang-orang yang berbuat dosa itu banyak yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun dia tidak bertaubat. Walaupun dia mungkin tidak bertaubat. Apa? Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa ya'fu an katsir. Allah mengatakan dan Allah itu banyak memaafkan. Banyak. Nah, dari dosa-dosa orang-orang yang bermaksiat itu dilupakan, dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu makna ghafur yang pertama. Apa? Katsirul maghfirah lil 'asin. Banyak memberikan ampun kepada orang yang bermaksiat. Nah, walaupun mungkin mereka belum bertaubat kepada Allah tabaraka wa taala. Dan yang kedua, ghafur adalah katsirul ihsan ilal muznibina taibin. Banyak berbuat baik kepada orang yang berbuat dosa juga, ya kan? Tetapi yang kedua ini taibin, yang bertaubat kepada Allah tabaraka wa taala. Ini ya rahimani rahimani wa rahimakumullah. Sehingga nah, kalau kita mau mendapatkan kebaikan, nah, kalau kita mau mendapatkan kebaikan, banyak mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, nah, kalau berbuat dosa, maka segera bertaubat kepada Allah Tabaraka wa taala. Kalau enggak bertaubat, Allah Subhanahu wa taala menyatakan innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah itu tidak mengampuni dosa syirik, syirikan kepadanya, dan mengampuni dosa-dosa yang selain syirik bagi siapa-siapa yang Allah kehendaki. Nah, artinya apa? Ini untuk orang-orang yang tidak bertaubat. Ayat ini, perhatikan. Ayat ini, innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, untuk orang-orang yang tidak bertaubat. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa selain syirik bagi siapa yang Allah kehendaki. Artinya kalau mereka tidak bertaubat, syirik enggak bakal diampuni. Tapi kalau dosa selain syirik, nah, ada kemungkinan diampuni walaupun dia tidak taubat. Ada kemungkinan diampuni, ada kemungkinan dia disiksa terlebih dahulu. Karena hidin rahimani wa rahimakumullah. Tapi Allah menjelaskan dalam ayat tadi yang banyak apa? Dimaafkan. Wa ya'fu an katsir. Itu yang pertama. Katsiru al-maghfirah. Itu ayat ini sekali lagi ayat yang barusan tadi kita baca untuk orang-orang yang tidak bertaubat. Adapun orang-orang yang bertaubat itu Nabi rahimani wa rahimakumullah. Naam, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang mereka. Allah berfirman qul ya ibadialladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah innallaha Allah yaghfiru dzunuba jami'an. Wahai orang-orang yang telah melampaui batas terhadap diri-diri mereka. Nah, la taqnatu mir rahmatillah, jangan kalian itu berputus asa dari rahmat Allah. Nah, kira-kira ucapan la taqnatu mir rahmatillah, jangan kalian berputus asa dari rahmat Allah, ini untuk orang yang taubat atau tidak taubat? Anjuran untuk taubat atau tidak taubat? Jangan kalian berputus asa dari rahmat Allah. Berarti apakah maksudnya taubat kalian, Allah itu rahmatnya luas, atau silakan berbuat dosa, jangan putus asa dari rahmat Allah. Apa maksudnya? Nyuruh toh? Taubat tentunya. Nah, artinya kalau kalian bertaubat, walaupun sebesar apapun dosa kalian, la taqnatu mir rahmatillah, jangan kalian berputus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Semuanya Allah itu Maha mengampuni seluruh dosa. Ayat ini liman taba, bagi orang yang bertaubat. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'ah. Sesungguhnya Allah itu mengampuni seluruh dosa. Liman? Taba. Bagi orang yang bertaubat. Adapun yang tadi, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Bagi orang-orang yang tidak bertaubat. Yang syirik enggak bakal diampuni, yang selain syirik ada kemungkinan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang bertaubat pasti diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga yang baik itu taubat atau tidak taubat? Tentunya yang terbaik adalah bertaubat. Kenapa? Ghafur yang disebutkan pengertian oleh Syekh Sa'di rahimahullah di sini, kalau untuk orang-orang yang tidak bertaubat, dia mendapatkan kathirul maghfirah. Mungkin karena pada dia diterapkan kathirul maghfirah. Tetapi untuk orang yang bertaubat, apa? Kathirul ihsan. Banyak Allah berbuat baik kepada orang-orang yang bertaubat. Kalau tidak bertaubat, pol-polnya diampuni. Paham tak maksudnya? Kalau tidak bertaubat, pol-polnya apa? Diampuni. Itu pun kalau tidak dihukum di neraka. Ada kemungkinan diampuni. Tetapi kalau bertaubat, diampuni. Plus, apa? Banyak Allah Subhanahu wa taala akan berbuat baik kepada dia. Ini penting ya, khonafidin rahimani wa rahimakumullah, bagi orang-orang yang berbuat dosa. Orang-orang yang berbuat dosa itu bukan sekedar orang-orang yang berbuat dosa dan bertaubat itu bukan sekedar diampuni, akan tetapi akan banyak dia mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala yang berikutnya, dan dia pun akan disayangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kana fidin rahimani wa rahimakumullah. Ini dorongan bagi kita semuanya tentunya untuk banyak bertaubat kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Nah, bahkan disebutkan yang terbaik dalam hal yang berbuat dosa adalah yang bertaubat kepada Allah, yang banyak bertaubat kepada Allah tabaraka wa ta'ala, maka Allah Subhanahu wa taala katsirul ihsan, banyak berbuat kebaikan kepada orang-orang yang berdosa dan dia bertaubat kepada Allah tabaraka wa taala. Maka oleh karena itulah para ulama sampai mereka menjelaskan mana yang lebih utama. Orang yang tidak berbuat dosa, ini tentu semua orang berbuat dosa, yang tidak berbuat dosa yang besar dan parah. Nah, tapi dia normal saja. Dengan orang yang pernah berbuat dosa, kemudian dia bertaubat. Mana yang lebih utama? Nah, sebagian menyebutkan, ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah, lebih tinggi derajat orang yang tadinya berbuat dosa, kemudian dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau bikin kurupa itu naik, paham enggak? Kalau bikin kurupa itu naik seperti ini. Nah, kalau yang tadi ya datar-datar saja. Nah, dia tidak turun. Nah, kalau yang ini turun kemudian naik. Tapi tidak boleh direncanakan. Oh, kalau gitu buat dosa dulu baru taubat. Iya, kalau sempat bertaubat ya kana fidin rahimani wa rahimakumullah. Enggak bisa demikian. Nah, itu langsung terjadi kana fidin rahimani wa rahimakumullah, dan diberikan taubat atau diberikan seorang kesempatan untuk bertaubat itu pun pemberian Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang berniat berbuat dosa kemudian bertaubat, kalau orang berniat berbuat dosa dan berniat pula untuk bertaubat, ini namanya taswif minas syaitan, tipu daya, angan-angan dari syaitan. Dia merasa umurnya panjang, ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah. Ingat kisahnya saudara-saudaranya Yusuf. Nah, ketika mereka dibujuk rayu tentunya oleh iblis untuk melakukan perbuatan jahat ketika itu sebelum mereka bertaubat kepada saudara mereka Yusuf. Nah, Apa rencana mereka ya? Kana fidil rahimani wa rahimakumullah. Mereka merencanakan apa? La taqtulu Yusufu, la taqtulu Yusufa wa alquhu fi ghayabatil jubb. Yaltaqithu ba'du sayyarati in kuntum fa'ilin. Ada yang merencanakan bunuh saja Yusuf. Kata yang lainnya jangan dibunuh. La taqtulu Yusuf. Jangan dibunuh Yusuf itu. Tetapi wa alquhu fi ghayabatil jubb, masukkan saja ke dia dalam sumur. Masukkan saja dia dalam telaga, sumur, yaltaqithu ba'du sayyarah. Nanti akan dipungut, diambil oleh sebagian orang yang lewat, orang yang safar. Ini ikhwanul rahimani wa rahimakumullah. Artinya mereka masih punya perasaan. Ketika dibujuk rayu untuk membunuh, sebagian mereka mengatakan, la taqtulu Yusuf. Jangan kalian bunuh Yusuf, tapi masukkan saja ke dalam sumur, telaga, supaya nanti orang yang lewat akan mengambilnya. Yang jadi syahid di antara ucapan mereka ya kana hadin rahimani wa rahimakumullah apa? Wa takunu min ba'dihi apa? Qauman apa? Mana surah Yusufnya? Wa takunu min ba'dihi qauman salihin. Wa takunu min ba'dihi qauman salihin. Kalian jangan bunuh dia, tapi masukkan saja dalam sumur. Kalau demikian, begitu juga rencana mereka untuk mencelakakan Yusuf, rahimakumullah dan seterusnya, tetapi ada bujuk rayu yang berikutnya supaya agak mendinganlah kejahatan mereka menurut mereka. Watakunu min ba'dihi qauman sholihin. Nanti kalau kalian sudah melakukan rencana kalian ini, nanti setelah itu jadilah kalian orang-orang yang soleh. Taubat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini merencanakan berbuat dosa dan merencanakan bertaubat. Ikhwanul rahimani wa rahimakumullah, maka ketahuilah itu termasuk tipu daya syaitan. Tidak boleh demikian ya ikhwanul rahimani wa rahimakumullah, itu namanya membikin semangat berbuat dosa. Membikin semangat berbuat dosa, merencanakan taubat. Nanti kalau saya taubat akan banyak sedekah, akan banyak ini dan itu. Tapi buat dosa dulu. Ini tidak diperbolehkan ya ikhwanul rahimani wa rahimakumullah. Itu sekali lagi termasuk tipu daya setan dan bujuk rayu hawa nafsu mereka. Inilah yang dikatakan oleh ayah mereka Yakub ketika mereka menyampaikan kepada Yakub, Nabi Yakub enggak percaya. Nabi Yakub mengatakan qala bal sawwalat lakum anfusukum. Bahkan diri-diri kalianlah yang membujuk diri-diri kalian untuk berbuat jelek. Enggak percaya Nabi Allah Yakub. Dengan perbuatan mereka Nabi Yakub tidak percaya kepada mereka, pasti ini ada makar dari mereka saudara-saudaranya. Ini khairul rahimani wa rahimakum. Tentunya seorang mau berbuat dosa, kemudian merencanakan untuk bertaubat itu tidak lain untuk memperkuat mereka dengan mau berbuat dosa kemudian merencanakan bertaubat. Ini tipu daya pada diri-diri mereka dan juga tipu daya dari syaitan. Rahmatuhu kulla syai wa amma ihsanuhu al-baraya. Dan Allah itu Maha yang rahmatnya mencakup segala sesuatu dan kebaikannya meliputi seluruh makhluk. Al-Baraya, seluruh makhluknya. Ini yang bisa kita baca pada ayat yang ke-12 dari surah Al-Mumtahanah. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.